Dan Abang Sukma dan Lala Widi Monata. Yang spesial buat Big Boss kita Haji Udin Ansar ya Arjun. Terima kasih. Terima kasih ya, Abang Sukma. Luar biasa, luar biasa.